من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk kembali berkumpul dalam rangka melakukan amalan yang mulia, yakni talabul ilm. Dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu terkait bab tentang al-ikhlas, pentingnya perkara ikhlas dan menghadirkan an-niyah dalam seluruh amalan ibadah yang kita kerjakan, baik itu amalan yang tampak maupun amalan yang tersembunyi. Butuh adanya keikhlasan dalam diri kita sehingga amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan balasan ats-tsawab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat yang lurus, disebabkan al-ikhlas. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata yaghzu jayshun al-Ka'bata فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. Hadza lafdzul Bukhari. Inilah hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi atau dari hadis Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari sahabiyah yang mulia yakni istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan seorang sahabiyah yang sangat mulia, merupakan sahabiyah yang paling faqih dalam ilmu agama, yang mana kaum Syiah Rafidhah mereka adalah orang-orang yang telah mencela dan telah menghinakan, menjatuhkan martabah Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan, telah mentazkiyah, merekomendasi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an tentang kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata para ulama, barang siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan keji, berarti dia telah menjadi kafir, keluar dari agama Islam, dan tidak ada yang memperselisihkan tentang permasalahan ini. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang menuduh Aisyah telah berbuat az-zina, perbuatan al-fahisyah, maka dia telah keluar daripada agama Islam, dikarenakan orang ini telah mendustakan ayat Al-Quran. Orang ini telah mendustakan berita yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah merekomendasi, yang telah membersihkan diri Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah ummul mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysunil Ka'bah. Yaghzu jaysunil Ka'bah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada suatu pasukan yang menyerbu Ka'bah, yang memerangi Ka'bah. Ada suatu pasukan yang mana mereka itu hendak menyerang Ka'bah, menyerbu Ka'bah, dan pasukan ini adalah pasukan yang sangatlah besar. Rasul memberitakan khabar yang gaib, yang mana ini menunjukkan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pasukan yang mana mereka itu akan menyerbu Ka'bah, akan menyerang Baitullah Al-Haram. Fa idza kanu bi Baida, maka tatkala mereka sampai di Bibaida aminal ard, sampai tatkala mereka berada di tanah lapang yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah Subhanahu wa taala membenamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir, semuanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dikarenakan pasukan tersebut adalah pasukan yang zalim, adalah pasukan yang jahat, yang hendak menghancurkan Baitullah Al-Haram. Maka tatkala mereka sampai di suatu padang yang luas, Allah Subhanahu wa taala benamkan mereka seluruhnya ke dalam perut bumi. Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa, bagaimana mungkin mereka itu semuanya ditenggelamkan dari yang awal sampai yang akhir, semua yang bersama mereka itu ditenggelamkan semuanya, padahal wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pasukan tersebut ada pasar-pasar mereka. Yani ada pasar-pasar mereka. Di sini menunjukkan bahwa pasukan ini adalah pasukan yang sangatlah besar, sampai ada pasar yang dengan pasar tersebut mereka berjual beli di dalam pasar itu. Menunjukkan bahwa jaish atau pasukan yang akan menyerang Ka'bah ini adalah pasukan yang sangatlah besar, sampai sampai mereka memiliki pasar-pasar. Aisyah bertanya, wahai Rasul, bagaimana keadaan pasar-pasar mereka, dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki niatan untuk memerangi Ka'bah? Dia hanya ingin jual beli saja, dia hanya ingin berdagang saja di tempat tersebut, tidak ada niatan bagi dia untuk ikut serta dalam menyerbu Ka'bah. Apakah mereka juga akan ditenggelamkan, wahai Rasul? Ini Aisyah bertanya, wahai Rasul, bagaimana mereka semua yang ada itu ditenggelamkan, padahal tidak semuanya memiliki niatan yang buruk, tidak semua dari mereka memiliki niatan yang jahat, yaitu menghancurkan Ka'bah. Maka waman laysa minhum, dan orang-orang selain mereka, yakni orang-orang selain yang ingin berangkat untuk menghancurkan Ka'bah, yakni orang-orang awam atau orang-orang yang tidak memiliki niatan menyerang Ka'bah. Dia hanya membeli atau berdagang saja di pasar-pasar tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Ya, semua mereka seluruh mereka ditenggelamkan. Yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Seluruh mereka ditenggelamkan, yang awal dan yang akhirnya. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka semua dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niatan-niatan yang ada pada diri mereka. Maka orang-orang yang memiliki niatan untuk menghancurkan Ka'bah, untuk memerangi Ka'bah, maka dia tertulis niatannya dia tersebut. Dan adapun orang-orang yang tidak memiliki niatan memerangi Ka'bah, maka dia tidak ditulis sesuai dengan niatannya masing-masing. Inilah syahid atau inti dari maksud muallif Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab an-niyah, dalam bab al-ikhlas, bahwa mereka semuanya nanti dibangkitkan berdasarkan niatan yang ada pada mereka. Jika niatannya dia jelek, maka dia ditulis atas niatan yang telah dia niatkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah al-hadr min mujalasati ahli syarr. Waspada dan berhati-hati dari berteman dengan orang-orang yang jelek. Al-hadr, berhati-hati, peringatan dari pertemanan dengan ahli syarr, dengan orang-orang yang jelek. Lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa pasukan itu seluruhnya ditenggelamkan. Baik itu orang yang berada di dalam pasukan itu orang yang punya niatan menghancurkan Ka'bah, atau tidak memiliki niatan dalam menghancurkan Ka'bah, tetap sama-sama mereka semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya menunjukkan peringatan untuk berteman bersama orang-orang yang jelek, peringatan bahayanya seseorang memiliki teman atau berteman dengan ahlu syar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan jangan sekali-kali kalian condong, kalian senang kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, pasti kalian akan tersentuh api neraka. Jika kita cinta terhadap orang-orang yang zalim, tentu kita akan menolong perbuatan zalim yang dia lakukan. Maka dengan sebab itulah kita akan merasakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam sebuah hadis yang lain atau dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang menunjukkan tentang peringatan dari berteman dengan ahlu syarr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Sebuah ayat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang dan malam hari." Ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah, yang senantiasa beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang dan malam harinya. Tujuan dia adalah akhirat. Sabarkan dirimu bersama mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad memalingkan pandangan matamu kepada orang-orang yang tujuannya adalah dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan pula kamu menaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari untuk taat kepada kami. Wa kana amruhu furuta, dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang furuta, yang sia-sia keadaannya. Maka ayat ini menunjukkan peringatan terhadap pertemanan dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengharapkan akhirat, orang-orang yang tujuannya adalah dunia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fa hamilul misk imma an tuhdhibaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan tayyiban." Wa nafikhil kir imma an tahriqa thiyabuk wa imma an tajid minhu rihan khabithah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih, perumpamaan sahabat atau teman yang saleh dan teman yang buruk, perumpamaannya seperti penjual minyak wangi dan tukang besi atau pandai besi. Fahamilul misk, orang yang berteman dengan tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, imma an tuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu, terkadang dia akan mengoleskan wangiannya itu kepadamu, akan mempengaruhi wanginya sampai kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, dan juga bisa saja kamu membeli minyak wangi itu darinya. Wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kamu akan mencium aroma yang baik, aroma yang wangi dari orang tersebut. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan perumpamaan orang yang berteman dengan ahlul khair, orang yang saleh, perumpamaannya adalah berteman dengan penjual minyak wangi. Dia akan mempengaruhi diri kita, kita akan juga terkena wangian yang ada pada orang tersebut, baik itu dengan cara dia mengoleskannya kepada kita, atau kita akan membeli minyak wangi itu dari dia, atau paling tidak kita bisa mencium aroma yang harum, yang segar dari penjual minyak wangi itu. Adapun berteman dengan orang yang jelek, orang yang syar, maka perumpamaannya kata Rasulullah SAW seperti orang yang pandai besi, orang yang berteman dengan tukang besi. Imma an tahriq thiyabuk, bisa saja orang itu membuat bajumu terbakar. Wa imma an tajid minhu rihan khabithah, atau kalau tidak kamu akan mencium bau yang tidak sedap, bau yang kurang sedap darinya. Inilah pengaruh pertemanan, inilah pengaruh pertemanan. Maka seorang manusia, semua kita pasti membutuhkan teman. Mau tidak mau, setiap dari kita membutuhkan seorang teman. Maka lihatlah siapa teman kita, siapa sahabat kita tersebut. Karena dikatakan oleh sebuah pepatah, atau Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ar-rajul atau al-mar, seseorang itu sesuai dengan agama temannya, sesuai dengan keadaan khalil, teman karibnya. Maka perhatikanlah siapa teman-teman kalian tersebut, karena seorang teman pasti memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki pengaruh, memiliki dampak positif atau dampak negatif terhadap diri seseorang. Mau tidak mau pasti ada pengaruhnya, sebagaimana diusapkan oleh sebuah penyair, "Anil mar'i la tasal wasal an qarinih, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i la tasal wasal an qarinih." Tidak perlu engkau bertanya tentang kepribadian seseorang, akan tapi cukup engkau melihat kawannya, engkau perhatikan kawannya, cukup kau melihat kawan karib dia. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, karena seseorang itu pasti akan mengikuti kawannya, seseorang itu pasti sama dengan temannya. Tidak perlu kita bertanya siapa orang itu. Cukup kita melihat siapa teman dia, dia duduk bersama siapa, maka demikianlah keadaan dia. Inilah pentingnya permasalahan pertemanan. Maka teman yang soleh tentu dia akan sangat membantu kita dalam kebaikan. Dia akan memerintahkan kita kepada amalan-amalan yang khair, akan menasihati kita, wenhag, dan ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kita dari kemungkaran, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah manfaat teman-teman yang saleh. Oleh karena itu Rasul SAW tadi mengatakan kahamil al-misk, teman yang saleh itu seperti hamil misk, seperti penjual minyak wangi, pasti ada pengaruhnya terhadap diri kita. Demikian pula sebaliknya, teman yang buruk itu seperti tukang besi, memiliki pengaruh juga terhadap diri kita. Paling tidak kita mencium aroma yang buruk dari orang tersebut. Dia akan membantu kita, dia akan menjauhkan kita dari agama, dia akan mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kita untuk berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita menjadi jelek seperti dia. Maka ikhwani fillah, teman-teman yang saleh merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki teman yang saleh, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena teman tersebut akan memberikan manfaat, memberikan faedah pada diri kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan senantiasa mengingatkan kita, menasihati kita, terus kita dibantu oleh teman kita tersebut. Inilah yang namanya teman, inilah yang namanya as-sadiq. Bukan dalam permasalahan dunia saja, teman yang hakikat, teman yang sebenar-benarnya teman adalah orang yang mengingatkanmu, membantumu dalam akhiratmu, bukan dalam permasalahan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman karib yang ada di dunia ini, di hari kiamat nanti semuanya mereka itu saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Teman karib yang kita miliki di dunia itu akan menjadi musuh kita di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dia berteman karena takwa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Dia bertemanan dia dengan saudaranya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dia dalam berteman bukan karena permasalahan duniawi dia berteman. Karena sesungguhnya pertemanan yang dibangun di atas perkara dunia itu tidaklah bermanfaat, dan di akhirat dia akan menjadi musuh kita. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang syar, berteman dengan orang-orang yang jelek merupakan bencana. Adapun berteman dengan orang-orang saleh merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berteman dengan orang-orang yang jelek merupakan musibah, bencana, merupakan musibah yang memudaratkan diri kita. Minimalnya dia akan mempengaruhi agama kita, memudaratkan akhirat kita. Mesti orang yang jelek itu akan mempengaruhi diri kita. Maka perhatikanlah siapa teman kita yang kita miliki, siapa teman yang kita duduk bersamanya. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Allah mengatakan, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Maka janganlah kamu duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Menunjukkan bahayanya orang-orang yang zalim akan mempengaruhi diri kita. Bagaimana kita bisa berteman dengannya sedangkan kita tidak merasa aman dari kelakuan dia? Kita tidak bisa merasa aman terhadap harta kita, kita tidak bisa merasa aman terhadap kehormatan kita dari orang ini. Bagaimana kita akan berteman dengannya? Dia orang yang jahat, orang yang jelek, tidak bisa menyimpan rahasia kita, akan menyebarkan aib-aib kita dan seterusnya. Maka hindarilah pertemanan dengan orang-orang yang asyar. dan juga pertemanan dengan orang-orang syar, ini akan merugikan kita di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan penduduk ahlun nar di hari kiamat nanti. Ahlun nar mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Mereka menyesal dan mengatakan, aduhai, dahulu lam attakhid fulanan khalila, kenapa aku tidak mengambil orang itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh teman yang aku miliki di dunia itu telah memalingkan aku setelah datang peringatan itu dariku. Maka dia menyesal di hari kiamat dan tidak ada manfaatnya lagi penyesalan dia tersebut. Dan juga di sini terdapat tanbih bagi para orang tua, hendaknya untuk mengarahkan anak-anaknya dalam bergaul, mengarahkan anak-anaknya untuk bergaul bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik, dan menasihati jika melihat anak-anaknya bergaul bersama orang-orang yang jelek, karena akan mempengaruhi anak tersebut sejak umur kecil, pasti akan berpengaruh pada anak yang kecil itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, yang bagi ayyakuna fi man tu'athir suhbatuhu khamsu khisalin. Ayyakuna aqilan husnul khuluki laysa fasiqan wala mubtadi'an wala harisan 'ala dunya. Ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan, yang bagi ayyakuna fi man tu'athir suhbatuhu. Hendaknya orang yang engkau pilih untuk menjadi teman adalah orang yang memiliki lima perangai. Ayyakuna aqilan. Perangai yang pertama adalah orang yang berakal, yakni dewasa, orang yang berakal, fitrahnya baik, berakal dia. Kemudian perangai yang kedua adalah husnul khuluq, akhlaknya bagus. Kemudian perangai yang selanjutnya, laisa fasiqan, bukanlah orang fasik, bukanlah orang yang sering berbuat dosa, bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Wala mubtadi'an. Kemudian perangai yang selanjutnya, dan juga bukanlah orang pelaku bid'ah, bukanlah pelaku bid'ah. Carilah teman yang memiliki lima perkara: aqil, berakal, akhlaknya bagus, kemudian bukan orang yang fasik, dan juga bukan orang yang mubtadi', dan juga yang terakhir, wala harisan 'ala dunya. Yang terakhir, carilah teman yang mana dia itu tidaklah haris, memiliki semangat terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Hindari teman-teman yang tamak terhadap dunia. Dia berteman denganmu dikarenakan dunia yang ada pada dirimu. Demikianlah masalah pertemanan. Maka yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk melihat siapa teman duduknya, siapa sahabat yang dia miliki, karena itu akan memiliki pengaruh dan dampak bagi dia dalam kesolehan dia dan kesolehan keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu akan meliputi seluruh orang yang baik maupun orang yang jelek. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu. Azab itu akan meliputi seluruh orang-orang yang fajir, sekalipun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang baik, sekalipun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat, sangatlah mengerikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah yang sangat luas. Di sisi lain, adab Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab, sangat dahsyat iqabnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengadab seluruh dosa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala mengadab dari perbuatan yang kita lakukan, semua itu diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan tersisa di muka bumi ini seorang makhluk pun. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengiqab, mengadab manusia disebabkan perbuatan mereka, perbuatan yang mereka lakukan dari dosa-dosa itu, langsung Allah turunkan azab kepada mereka, tentu tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Akan tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Allah tidak mengazab dari seluruh dosa yang kita lakukan. Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmah, maha rahim. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tentu Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengazab kita semua yang habis disebabkan dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Muslim dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan itu akan mempengaruhi orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak ada dosanya. Bahkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia ini akan mempengaruhi makhluk-makhluk yang lain, mempengaruhi batu, mempengaruhi pohon, mempengaruhi makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini pengaruh maksiat, madaratnya menyeluruh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Qatadah, murra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih wa mustarahun minhu. Mustarih yang artinya orang yang beristirahat, wa mustarahun minhu, dan orang yang beristirahat darinya. Suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, orang yang beristirahat dan orang yang beristirahat darinya. Para sahabat bertanya, apa maksudnya wahai Rasul? Mal mustarih wa mal mustarah min? Apa itu orang yang beristirahat dan apa orang yang beristirahat darinya? Qala al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin yang saleh, jika dia meninggal, dia beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna mustarih. Jadi seorang hamba yang mukmin yang saleh, ketika dia mati, hakikatnya dia itu beristirahat dari kepayahan dan kesusahan dunia, dosa-dosa, dari dosa-dosa yang akan menimpa dia, dia beristirahat dari itu semua. Ini keadaan orang-orang yang saleh. Jika dia meninggal, berarti dia telah beristirahat dari kepayahan dan gangguan-gangguan yang ada di dunia menuju ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wa ammal abdul fajir, sedangkan hamba Allah yang fajir, yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, idza mat, jika dia mati, tastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wadawab, maka sesungguhnya banyaklah orang yang beristirahat darinya. Orang yang jahat, jika dia mati, yang beristirahat adalah orang lain, bukan dia yang istirahat. Berbeda halnya dengan orang mukmin. Orang yang jahat, orang fajir, orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa, itu banyak makhluk lain yang beristirahat dari dia disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, yang beristirahat dari orang tersebut adalah manusia dan negara, wasyajar, demikian pula beristirahat dari orang ini pepohonan, waddawab, dan binatang-binatang semuanya beristirahat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang zalim, orang yang jahat tersebut. Asy-syajar, pohon, batu, semua itu makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini memiliki pengaruh. Ketika seseorang, ketika manusia melakukan dosa, mereka bermudarat, mempengaruhi diri mereka disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Perhatikan pula sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menunjukkan bahwa kemaksiatan itu akan mempengaruhi sesuatu yang tidak ada dosa padanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla anzala al-hajar al-aswad min as-sama' min al-jannah wa huwa ashaddu bayadan min al-laban fasawwadathu khataaya bani Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Hajar Aswad itu Allah turunkan dari langit, dari surga. Padahal Hajar Aswad tersebut asyaddu bayadhan minal laban, sangat putih, sampai lebih putih daripada warna asal Hajar Aswad. Hajar Aswad itu lebih putih daripada susu. Warna Hajar Aswad itu lebih putih daripada susu. Kata Rasul, fasawwadathu khataaya bani Adam. Maka yang membuatnya hitam, yang menghitamkannya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh bani Adam. Lihatlah pengaruh dosa yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi makhluk-makhluk yang lain. Hewan, pohon, seluruhnya akan hancur disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka bagaimana dengan keadaan kita, wahai kaum muslimin? Oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan kita akan perbuatan dosa, akan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang lain yang juga Rasulullah SAW mengatakan, Walam yang kusu al-mikyala wal-mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum mereka itu mengurangi kadar timbangan, bermain-main dalam menakar timbangan, tidak jujur dalam menakar, mengambil hak manusia, mengambil hak orang lain dengan batil, dengan cara yang batil. Maka kata Rasulullah SAW, Allah timpakan kepada mereka tiga macam adab. Yang pertama adalah paceklik, ukhidu bisinin, kecuali kaum tersebut akan ditimpakan kepada mereka paceklik. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum ini illa ukhidu bisinin wa syiddatil mu'nah, kesusahan hidup. Ketika manusia sudah bermain curang dalam menakar timbangan, maka disebabkan dosa yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala jadikan susah pencaharian, susah ma'isyah, susah penghasilan, susah pekerjaan disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia ketika mereka sudah bermain dalam takaran timbangan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika keadaan manusia mereka bermain-main dalam timbangan, wa jawri sultani alaihim, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada mereka seorang pemimpin yang jahat, yang zalim terhadap rakyatnya. Perhatikan, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya itu disebabkan siapa? Disebabkan rakyatnya sendiri, disebabkan dosa yang dilakukan oleh kita semua, disebabkan dosa-dosa manusia. Ketika manusia, ketika rakyat sudah banyak yang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, melaksanakan keharaman-keharaman yang Allah haramkan atas mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jika demikian keadaan rakyat tidak mau kembali kepada Allah, maka Allah timpakan kepada mereka azab. Allah pilihkan seorang pemimpin yang lebih jahat, lebih zalim, lebih curang dari keadaan rakyatnya sendiri. Rakyatnya bermain curang dalam menakar timbangan, maka Allah pilihkan seorang pemimpin yang lebih curang daripada mereka, lebih zalim daripada mereka. Itu semua disebabkan pengaruh dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka hendaknya kita memperhatikan diri kita masing-masing. Jangan kita menginginkan kebaikan kepada orang lain sedangkan kita lupa terhadap diri kita. Kita menginginkan pemerintah kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang adil, tetapi kita lupa terhadap diri kita. Lihat kebanyakan manusia, keadaan mereka selalu membicarakan pemerintah, membicarakan aib dosa-dosa yang dilakukan oleh pemerintah. Ingat, semua dosa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebabnya adalah rakyat, sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Allah pilihkan seorang pemimpin yang zalim disebabkan siapa? Disebabkan rakyatnya, disebabkan rakyatnya. Jadi jika kita ingin memiliki pemerintah yang baik, yang adil, tentu kita harus lebih awal mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Lihatlah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat keadaan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang salihun. Maka Allah pilihkan seorang pemimpin yang lebih baik daripada rakyatnya. Ketika rakyat itu adalah orang-orang yang baik, jujur, tidak curang dalam menakar timbangan, jujur dalam bermuamalah, maka Allah pilihkan seorang pemimpin yang lebih baik daripada rakyatnya. Abu Bakar, orang termulia pertama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian demikian berkelanjutan generasi sampai wafatlah Abu Bakar As-Siddiq dan kondisi sahabat masih dalam kondisi saleh. Maka Allah pilihkan khalifah penguasa yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Demikian terus berkelanjutan sampai rakyat itu, sampai manusia sudah mulai banyak yang bermaksiat, sudah mulai menyimpang dari jalan yang benar, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan seorang pemimpin yang jahat, yaitu di masa Hajjaj bin Yusuf. Di masa Hajjaj bin Yusuf disebabkan rakyatnya sendiri. Demikianlah ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kemaksiatan itu memiliki dampak terhadap negara, memiliki dampak terhadap makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka hendaknya kita untuk memperhatikan diri kita terlebih dahulu. Jangan kita membicarakan aib pemerintah kita, jangan kita menyebarluaskan aib-aib mereka, sedangkan kita lupa terhadap dosa dan aib yang ada pada diri kita. Allah berfirman, "Wama kana rabbuka muhliqal qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu negeri kecuali negeri tersebut penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis kedua, yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, ada suatu pasukan yang menyerbu Ka'bah, yang mana nanti pasukan ini akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki niatan untuk menyerang Ka'bah, orang yang datang hanya untuk berjual beli, hanya untuk berdagang saja di tempat tersebut, apakah mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasul, "Iya, mereka semua juga diazab. Mereka semua masuk dalam azab. Akan tapi mereka dibangkitkan berdasarkan sesuai dengan niatan-niatan yang ada pada diri mereka." Demikianlah, jika azab Allah turun, jika azab Allah itu turun, maka azab Allah itu akan meliputi seluruhnya, baik itu yang fajir maupun yang albir, at-ta'i' wal-asi, orang yang taat dan juga orang yang bermaksiat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan hadis yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.